Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fil rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin insyaallah. Min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'rufu bil Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-131 dari Riyadhus Shalihin atau hadis yang ke-13 di dalam bab fi bayani kasrati turuqil khair. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga diriwayatkan dari beliau, anhu merujuk kepada sahabat sebelumnya, yakni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tawadda al abdu al-muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'ainihi ma'al ma' idza tawadda al-abdu al-muslimu aw al-mu'min. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin dia berwudu, faghasala wajhahu, lalu dia cuci wajahnya, kharaja min wajhihi, akan keluar dari wajahnya tersebut kullu khati'atin, semua kesalahan ataupun dosa, nazara ilaiha bi'ainihi, yang dilihat oleh matanya, ma'al ma, keluar bersama air, au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama tetesan air yang terakhir. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. Lalu apabila dia mencuci kedua tangannya, dibasuh kedua tangannya, خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ, akan keluar dari tangannya, كُلُّ خَطِيئَةٍ, semua kesalahan atau dosa, karena batasyat hayadahu, yang dilakukan oleh tangannya. Batasyat ha, mana asalnya batasyat itu menyentuh. Jadi segala sesuatu yang disentuh oleh tangan tetapi itu adalah perbuatan dosa, maka dosa-dosa itu akan keluar ma'al ma, bersama dengan air wudhunya. Au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama tetes terakhir dari air wudhunya. Faidah ghasala rijlaihi, lalu apabila dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, akan keluar semua dosa atau kesalahan, masyadha rijlahu, yang dilakukan oleh kakinya. Masya itu makna asalnya adalah berjalan. Maksudnya kemana kaki melangkah, ketika itu adalah langkah yang membawa sebuah dosa, maka akan dikeluarkan oleh air wudhu yang mengalir dari kakinya. Au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama tetesan terakhir yang mengalir dari kakinya. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai kemudian dia selesai wudhu, keluar semua dosa dan kesalahannya, dia menjadi naqiyan, seorang yang telah bersih, minadz dzunub, dari dosa-dosa. Taib. Rawahu Muslim. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ini ma'asyiral akhar rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-13 yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di sini beliau membahas tentang keutamaan wudu, agar kita bersungguh-sungguh ketika melaksanakan wudu itu, bukan hanya sekedar rutinitas saja, mencuci tangan, berkumur-kumur, membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala, mencuci kaki dan seterusnya. Apalagi kalau dilakukan tanpa ada niatan bahwa wudu itu sebagai rafi'un lil hadas, pengangkat hadas, akan sia-sia. Kan kita lakukan hampir setiap hari, bukan hampir malah setiap hari kita lakukan wudu itu. Maka pahami bagaimana keutamaan wudu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Wudu adalah sebuah amalan yang menjadi kunci dari keabsahan sholat seseorang. Sholat tanpa wudu tidak akan sah. Maka ketika seorang yang dituntut untuk menjalankan 5 kali sholat wajib, maka dia tidak akan bisa terlepas dari yang namanya wudu. Allah perintahkan wudu itu sebagaimana termaktub dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Insyaallah kita semua telah menghafalnya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kalian hendak mendirikan salat, melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah muka-muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, demikian juga tangan-tangan kalian sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, lantas usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan cuci kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke batas mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Ini dasar perintah dari Allah untuk berwudu. Maka wudu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai alat pembersih. Alat bersuci. Tatahhur fihi al-a'dha al-arba'ah, pada 4 anggota yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Anggota yang pertama adalah al-wajh. Pembersihan pada area wajah. Termasuk juga ini lehyah, jenggot. Waliyadan, kedua tangan dari ujung sampai siku bawah, jangan hanya sebatas di sini, masih belum sempurna sampai ke bawah ini. Taib. Waras, demikian juga kepala, minal jabhah sampai dengan muakhir ras di belakang sini, kembali lagi ke depan. Taib. Warijlan, dan kedua kaki. Taib. Ini 4 anggota yang menjadi objek pembersihan di dalam amalan wudu. Taib. Dan tata caranya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan kita fokus hanya pada keempat anggota itu saja. 4 anggota tersebut dan cara membersihkannya sehingga dia tergolong sebagai wudu itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita pahami bahwa wudu itu adalah alat untuk membersihkan diri, untuk mensucikan diri, terkhusus pada 4 hal tadi, 4 anggota badan tadi. Dan at-tathhir pada wudu ini bukan hanya sebatas tathhir hissi, membersihkan secara hissi, secara fisikal saja. Tapi tathhir, pembersihan dengan wudu, itu mencakup 2 hal sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Jadi wudu itu membersihkan dari 2 sisi. Sisi yang pertama, dia membersihkan secara hissi, jasmani. Ya, benar-benar kita membersihkan wajah, kemudian tangan, kepala, dan kaki. Taib. Ini insya Allah mafhum. Taib. Adapun yang kedua adalah membersihkan 4 anggota tadi, atau wudu itu bisa membersihkan 4 anggota tadi dengan tathhir ma'nawi, pembersihan secara makna. Baik, toharah ma'nawiyah. Apa itu toharah ma'nawiyah? Yaitu dengan air wudu tersebut akan bisa membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh 4 anggota tubuh tadi. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka hendaknya perhatikan ketika kita wudu sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Kata beliau, wahiyallati yambagi an yaksidahal muslim. Tadhir maknawi ini, pembersihan maknawi ini, wudu itu airnya akan bisa mengalirkan dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang harus untuk diperhatikan oleh seorang muslim ketika dia berwudu, tujuannya itu juga. Jangan hanya sekedar yang penting saya usap, yang penting saya cuci, yang penting saya basuh dan seterusnya, tidak. Tapi dia harus pahami ada dua tathir, dua pembersihan, baik pembersihan jasmaninya, pembersihan badannya, juga pembersihan dosa dia. Tayib. Fa idza ghassala wajhahu kharajat kullu khataaya nadhara ilaiha bi'aini. Ketika dia mencuci mukanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan air yang mengalir itu keluar membawa dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya. Tayib. Kita tidak pernah tahu mata kita ini memandang sesuatu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan kita tidak pernah tahu apakah mata kita ini berkhianat atau tidak. Tayib. Dan mata khianat itu kata Allah Azza wa Jalla adalah hal yang pasti terjadi pada semua manusia. Kita tidak menginginkan, tapi mata kita yang kemudian tiba-tiba melihat, spontan melihat ke kanan, spontan melihat ke kiri, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembersihannya itu sebetulnya setiap hari Allah Subhanahu wa taala sediakan alatnya, yaitu dengan wudu tadi. Saat mungkin pagi hari engkau keluar tanpa sengaja melihat apa yang diharamkan oleh Allah, bersihkan dengan wudu ketika datang nanti salat duhur. Apa yang dilakukan oleh kedua mata melihat sesuatu yang berdosa itu setelah zuhur bisa dibersihkan ketika asar. Yang dilakukan setelah asar bisa dibersihkan ketika sholat maghrib. Seterusnya lagi ada sholat isya. Yang dilakukan ketika malam itu bisa dibersihkan besok subuhnya. Masya Allah. Pembersihan itu sebetulnya sudah disediakan oleh Allah. Kalau kita lakukan itu, mudah-mudahan kata Nabi SAW di akhir tadi, semua dibersihkan oleh air wudhu sampai itu jatuh tetes terakhir dari air wudhu yang dia berikan kepada salah satu anggota tadi. Dia selesai wudhu, airnya sudah kering, dan dia menjadi seorang yang naqiyan minadh dhunub, orang yang sudah bersih dari dosa. Bagaimana tidak? 5 kali minimalnya kita dibersihkan dengan air wudhu itu. Tapi dengan syarat, kita meniatkannya, kita menginginkannya. Banyak sekali wudhu itu tidak kemudian bermanfaat membersihkan dosa-dosa dari wajah, dari tangan, dari kaki. Kenapa? Karena kita hanya menjadikannya sebagai sekedar ritual semata. Wudhu datang ke tempat wudhu, mengambil air entah dari keran, entah dari gayung, entah dari tempat-tempat yang lain, mengambil air untuk berwudhu, tapi hanya sekedar dialirkan saja, dialirkan ke wajah, dialirkan ke tangan, dialirkan ke kaki, dibasuhkan ke kepala dan seterusnya, tanpa kita mengharap aliran air itu akan membersihkan dosa-dosa kita. Tapi tanpa niat itu, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak akan membersihkan dosa-dosa kita. Kenapa? Kita meremehkan. Kalau kita yakin, Allah pasti akan bersihkan dosa tersebut. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan tadi dengan semuanya disebutkan idza, apabila. Maka saat engkau wudu, mulai besok mungkin atau mulai nanti, antum wudu, perhatikan, saya wudu ini untuk membersihkan atau toharohnya dua hal, membersihkan anggota wudu itu juga membersihkan dosa-dosa yang ada pada anggota wudu tersebut. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Asal membersihkan dalam berwudu itu adalah mencuci. Ini asalnya. Kenapa? Hampir semua anggota itu dicuci. Wajah dicuci, yaitu mengalirkan air dengan membasuh. Ini namanya ghusl. Tayyib. Tangan demikian juga, dua-duanya harus dicuci, dialirkan air dan digosok dengan tangan. Tayyib. Kaki juga demikian, dialirkan air dan digosok dengan tangan. Jadi hukum asalnya 4 anggota tadi itu harus dicuci. Namun ada satu yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak dicuci, yaitu kepala. Kepala tidak perlu dicuci, hanya cukup dimasah. Dibasuh saja. Masah beda dengan ghusl. Kalau ghusl tadi airnya harus mengalir dan tangannya juga harus ikut. Sedangkan masah tidak. Masah itu hanya membasahi tangan dengan air, kemudian tangannya yang membasuh gitu, yang mengusap gitu, di atas kepala. Ini cukup namanya masah. Kata Syekh Muhammad Ibn Salam Al-Taymin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ini. Wa kana ar-ra's bisa dadi an yughsal kama tughsal baqiyatul a'dha, walakin Allah khaffafa fil ra's. Allah Subhanahu wa taala meringankan untuk hanya cukup membasuh kepala. Tayib. Meskipun hukum asalnya yamsahur apa namanya yaghsilu ar-ra's, harusnya memang dicuci sebagaimana anggota anggota wudu yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala khaffafa fil ra's, meringankan saat itu berkaitan dengan kepala. Kenapa? Li'anna ra'sa yakunu fihi sya'r. Karena kepala ini pasti kebanyakan manusia itu ada rambutnya dan cenderung mereka tebel-tebel rambutnya. Taib. Wa ra's huwa a'lal badan. Demikian juga karena kepala itu adalah bagian anggota tubuh yang paling tinggi. Sehingga falau ghasala ra's wala siyama idza kana fihi sya'r. Ketika seorang itu punya rambut yang agak tebal, kemudian dia bukan mengusap, harus mencuci. Bisa bayangkan bagaimana repotnya. Berwudu, kepalanya juga harus dicuci. Berarti kan harus dialirkan air dan juga digosok. Baik. Ini merepotkan, memberatkan. Baik. Lakana fi hadza masyaqqah 'alan nas. Maka ini sungguh akan membawa keberatan masyaqqah pada orang-orang. Walasiyama fi ayyami syita, apalagi kalau itu sedang musim dingin. Lebih memberatkan lagi untuk berwudu, mengalirkan ke anggota yang tadi enggak ada rambutnya saja sudah terasa dingin, apalagi harus kepalanya disiram. Maka lebih memberatkan. Walakin min rahmatillah an ja'ala fardhu ra's al-mashu faqat. Tetapi rahmat Allah memberikan hukum bahwa kepala itu cukup untuk diusap, ya, tangan dibasahi dengan air kemudian diusap ke atas rambutnya. Taib. Dan rambut yang diusap itu ditentukan oleh Rasulullah SAW dari muqaddam sampai muakhir. Jadi tidak cukup hanya di sini saja. Jangan beralasan rambut saya sudah rapi, rambut saya sudah pakai ini, pakai itu. Tidak mau untuk apa namanya merusak tatanan rambutnya. Taib. Engkau ingin menjaga tatanan rambutmu atau engkau ingin membiarkan dosa ada di situ tidak dibersihkan, atau engkau ingin membiarkan wudumu itu tidak sah dengan apa? Hanya mengangkat sedikit kemudian di sah tidak ini? Sah tidak? Yang penting rambutnya sudah diusap. Jadi ngusap hanya seperti ini saja. Tidak sah. Kenapa? Harus dari muqaddam sampai muakhir semuanya diusap rambutnya. Ini ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah diringankan, jangan minta yang lebih. Daripada hukum asalnya harus dicuci itu semua rambutnya. Lebih repot mana? Dengan hanya sekedar mengusap. Lebih ringan mengusap, maka jangan diringankan lagi. Jangan minta lagi yang lebih ringan daripada itu. Tayyib, lakukan apa yang diminta oleh syariat dalam mengusap rambut. Tayyib. Ini adalah sebuah hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kelanjutan dari surat Al-Maidah tadi setelah menjelaskan anggota-anggota wudu dan mana yang harus dicuci, mana yang harus dibasuh. Kata Allah Azza wa Jal, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan agar menjadikan bagi kalian itu haraj, rasa berat saat mengamalkan amalan ibadah. "Walakin yuridu liyutahhirakum." Tapi dengan wudu itu Allah Subhanahu wa taala ingin liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Tujuan yang pertama dari wudu, mensucikan kalian, baik suci secara lahiriah maupun suci secara ma'nawiyah yang kita sebutkan tadi. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Tujuan yang kedua ketika kamu berwudu yaitu agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Tayyib, silakan tadi diteliti bagaimana nikmat wudu itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Tayyib. Dan yang terakhir, la'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang mau bersyukur. Tayyib. Apa kaitannya syukur dengan wudu? Kalau kembali kepada dosa yang dibersihkan dalam satu hari tadi, seandainya kita berharap benar-benar dengan wudu itu dosa kita bersih, niscaya pagi kita mulai berwudu, malam itu kita sudah dalam kondisi bersih dari dosa-dosa. Taib. Malam kita berwudu, paginya sudah kembali lagi bersih dari dosa-dosa. Karena terus ada wudu dalam 5 kali sehari itu. Taib. Nah ini supaya kita bersyukur seharusnya. Ketika orang tidak memahami keutamaan wudu seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW di sini, dia jelas tidak akan bisa bersyukur dengan adanya wudu. Pertanyaannya kepada kita sekarang, Sudah pernahkah kita bersyukur dengan wudhu yang kita lakukan? Sudah pernah? Kalau belum, tanya kenapa kita belum bisa bersyukur dengan adanya wudhu. Tayyib. Yang seharusnya itu menjadi pembersih setiap hari. Semua dosa. Rasulullah SAW tidak sebutkan dosa apa di sini. Berarti itu mencakup semua dosa. Dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh tangan, dosa yang dilakukan oleh kaki. Tayyib. Apapun dosa itu selama bukan dosa besar. Selama bukan dosa besar. Jadi dosa itu secara globalnya ada dua, ada shogair, ada kabair. Shogair inilah yang akan bisa otomatis terhapus dengan amalan-amalan soleh tanpa dia berniat khusus untuk taubat atau menghilangkan dosa-dosa kecil ini. Taib. Sementara kabair tidak bisa hanya dengan sekedar wudu kemudian hilang. Mabum. Jadi mana dosa yang akan hilang dengan wudu? Dosa-dosa kecil, as-sayyi'at, as-shogair. Dosa besar ini belum akan bisa hilang, belum akan bisa diampuni sebelum engkau bertaubat dari jenis dosanya. Taib. Engkau pernah berzina, dosa itu tidak akan luntur hanya dengan wudu. Taib. Lantas dengan apa? Ya harus bertaubat, disebut dosa zinanya dan harus sempurna syarat-syarat taubat. Taib. Itu kalau dosa besar. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-13. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ar-Rabi'a Asyar. Hadis yang ke-14. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "As-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ila jumu'ati, Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, sebagai penghapus dosa, pembersih dosa, lima bainahunna, di antara keduanya, di antara dua waktu ini. Majtuni batil kabairu, syaratnya selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Hadis rawahu Muslim. Taib. Di sini beliau sebutkan dua dan nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin juga dua, maka kita bahas juga hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotaya?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian ala ma yamhullahu bihil khotaya, terhadap sesuatu yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dan dengannya Allah akan angkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah, mereka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah, kami mau. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbaghul wudhu'i 'alal makarih, amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa dan menaikkan derajat seseorang. Yang pertama kata Nabi, isbaghul wudhu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudhu dalam kondisi-kondisi sulit. Menyempurnakan wudhu dalam kondisi-kondisi sulit. Nanti akan kita jelaskan maksudnya. Yang kedua, wakathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Dan yang ketiga, wantidharus sholati ba'das sholah, dan menunggu datangnya waktu sholat setelah selesainya waktu sholat. Jadi kalau kita tadi sholat maghrib, selesai sholat maghrib, kita menunggu datangnya sholat Isya, untuk nanti kita menegakkan sholat Isya. Fadzalikumur ribal. Taib. Itulah yang disebut dengan ribal, yang disebut dengan penjagaan ketika jihad fi sabilillah. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib. Di sini hadis dari Abu Hurairah dua-duanya. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam amalan-amalan soleh. Contoh yang pertama dalam hadis ke-14 tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah as-shalawatu al-khamsu, lima waktu sholat. Maksudnya apa? Dari subuh sampai zuhur, waktu ini bisa menghapuskan dosa kita, dan waktu ini bisa mengangkat derajat kita. Demikian juga dari zuhur sampai ke asar, itu juga bisa menghapuskan dosa dan menaikkan derajat. Dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, dari isya sampai subuh lagi. Di antara waktu sholat, lima waktu itu dalam satu hari, satu malam, itu bisa menghapuskan dosa seseorang dan bisa menaikkan derajat seseorang. Ini tambahan dari yang tadi, hadis ke-13. Kalau hadis ke-13 tadi, wudunya, amalan wudunya, praktek wudunya, air yang mengalir dari anggota-anggota yang kita basuh saat wudu bisa mengeluarkan dosa. Maka kata Nabi tadi, naqiyan minadz dzunub, dia akan keluar menjadi seseorang yang seolah-olah telah bersih dari dosa. Itu hanya dengan wudu. Nah, sekarang ditambah lagi sholatnya. Saat kau melakukan sholat subuh, selesai sholat subuh menuju ke sholat zuhur, ternyata di situ juga bisa membersihkan dosa-dosa kita. Syaratnya apa? Bisa bersih otomatis dosa itu. Ujutini batil kabair. Ini syarat utama, syarat mutlak kata Nabi SAW. Engkau harus menjauhi dosa-dosa besar. Di sini maknanya kata para ulama ada dua. Yang pertama mereka memaknakan dalam satu hari itu engkau tidak boleh melakukan dosa-dosa besar. Mafhum? Jadi hari itu tidak boleh melakukan dosa besar. Kalau sampai engkau melakukan dosa besar, waktu-waktu ini tidak akan bisa membersihkan dosa. Dia juga tidak akan bisa menaikkan derajat. Satu saja dosa besar engkau lakukan di hari itu, maka tidak bisa membersihkan dosa-dosa yang lain. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah waktu sholat itu ke waktu sholat berikutnya akan bisa menghapuskan dosa, kecuali dosa-dosa besar. Berarti kalau dengan makna yang kedua ini sama dengan yang kita terangkan di hadis yang ke-13 tadi. Yang akan dihapuskan oleh Allah itu hanya as-sayyi'at shagha'iri dzunub, dosa-dosa kecil. Taib. Dan ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Antum tahu apa sebabnya ayat ini turun? Hanya karena masalah ringan sebetulnya. Apalagi melihat orang-orang sekarang itu mesti masalah yang ringan, tapi oleh para sahabat dahulu dianggap sebagai sebuah dosa yang besar. Pernah ada satu kisah, seorang sahabat Nabi SAW laki-laki tidak sengaja melihat seorang perempuan cantik luar biasa. Dia terkagum-kagum dengan wanita itu. Lantas karena dorongan nafsunya, tiba-tiba dia mendatangi wanita itu dan menciumnya, kemudian pergi. Sebatas itu, maafum, tidak sampai terjadi perzinahan. Tapi dia menganggapnya sebagai dosa besar. Datang kepada Nabi SAW, menangis orang ini, menceritakan kondisinya tadi. Kata Nabi SAW, beliau menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah menurunkan ayat tadi, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Dan ini menjadi kaidah yang perlu untuk kita hafalkan. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan soleh itu akan bisa otomatis menghapuskan dosa-dosa, tapi dosa-dosa kecil. Maka solusinya apa? Engkau bertobat dari dosa itu dan kerjakan lebih banyak kebaikan, kerjakan lebih banyak amalan soleh. Dan dari sisi inilah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan dua hadis ini di dalam bab fi bayani kathrati turuqil khair. Dua hadis ini membawa hasungan, dorongan kepada kita sekalian untuk memperbanyak amalan soleh, untuk memperbanyak kebaikan. Sekecil apapun itu bisa kita lakukan, lakukan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan setidaknya ketika kita tidak atau belum mendapatkan keutamaan dari amalan soleh yang kita lakukan, setidaknya itu akan bisa menghapuskan satu dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang menjamin kita hari ini bersih dari dosa, dari kesalahan. Nah, dari mana kita tahu? Ternyata malaikat sudah mencatatkan kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat kesalahan ini, sudah tercatat. Bagaimana cara kita tahu itu? Tidak akan bisa tahu kita. Allah juga tidak memberikan jalan kepada kita untuk tahu apa yang dicatat oleh malaikat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Allah berikan cara untuk menghapus dosa-dosa itu. Jadi fokus kita sekarang bukan kepada dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan, tapi cara menghapus dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Allah berikan jalannya. kerjakan semakin banyak kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan tersebut. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah tentang shalawatul khams, salat 5 waktu dari satu waktu menuju ke waktu berikutnya. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu ilal jumu'ati. Hari Jumat yang sekarang menuju hari Jumat berikutnya itu juga bisa menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa yang ada di antara keduanya, dengan syarat dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya engkau tidak melakukan dosa-dosa besar. Mafhum? Yang lebih panjang lagi, Ramadan kali ini akan bisa menghapuskan dosa-dosa setelahnya sampai Ramadan berikutnya, Ramadan tahun depan. Dengan syarat apa? Tidak melakukan dosa-dosa besar. Baik. Di poin ini yang ana tekankan, maka di sini terdapat hasungan untuk kita berhati-hati dari yang namanya dosa-dosa besar. Karena itu penghalang keutamaan. Dosa besar itu penghalang keutamaan, penghalang kebaikan. Dan dia akan menghalangi kita juga untuk bisa naik ke derajat yang lebih tinggi. Baik. Kita semua tentu berharap Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita. Buktinya nanti di hari kiamat semua manusia itu dikumpulkan dan akan diperintahkan untuk naik. Mereka yang akan paling cepat siapa? Ahlul Quran, orang-orang ahli Al-Quran. Bukan hanya ahli baca, tapi dia hafal Al-Quran, dia fahami Al-Quran, dan dia amalkan Al-Quran tersebut. Akan dikatakan kepadanya, iqra wartaqi, baca dan naiklah engkau. Semakin dia membaca akan semakin naik derajatnya. Sampai mana berhentinya? Sampai ayat terakhir yang dia baca, yang bisa dia amalkan, dia akan berhenti di ayat itu. Dan disitulah posisi dia. Maka ketinggian darajat itu adalah sebuah keutamaan. Dan ini akan dikejar oleh semua kaum muslimin. Dosa besar yang bisa menghalangi tingginya derajat kita. Seharusnya kita layak naik ke posisi ketiga, tapi karena dosa besar yang kita lakukan terhalang, kita masih ada di posisi yang kedua. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada tahdzib, ada penegasan agar kita berhati-hati dari yang namanya dosa besar. Dan dosa besar itu banyak, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Jangan dibayangkan hanya syirik, hanya mencuri, hanya membunuh, hanya berzina, apalagi merampok, ghish, menipu dan seterusnya. Bukan itu. Dosa besar itu banyak. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala dalam naskah asli yang beliau tulis kitab Al-Kabair, di situ terdapat berapa macam dosa besar? 76 beliau tuliskan, dengan tambahan murid-muridnya ada menambahkan sampai 100. Tapi yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab itu dosa-dosa besar yang berkaitan dengan fisik. 76 dosa minimalnya. Bisa kita selamat dari itu semua kalau kita tidak tahu 76 itu apa saja? Lebih jauh daripada itu, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau juga punya kitab Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar, kumpulan dosa-dosa besar. Tapi istimewanya kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tentang dosa besar ini bukan dosa-dosa fisik, tapi dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hati. Hiqat, riya, sum'ah, itu bisa menjadi dosa besar. Dan beliau sebutkan di situ jumlahnya ratusan dosa besar yang berkaitan dengan hati. Ternyata lebih banyak. Nah, kalau kita pahami ini, kita tahu ini, baca apa yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi, baca apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab itu. Kita pahami itu, maka kita akan was-was. Ternyata banyak dosa-dosa besar yang mengintai kita. Bukan hanya sepele, syirik saja, membunuh saja, mencuri saja, berzina saja, minum khamr saja, tidak. Itu perlu untuk kita ketahui dan kita jauhi, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Hadis yang ke-15. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa?" Lagi-lagi menghapuskan dosa. "Wa yarfa'u bihi darajat," dan menaikkan derajat. Lagi-lagi menaikkan derajat. Ini salah satu uslub atau metode yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bermanfaat, memberikan manfaat besar. Rasulullah SAW sebetulnya tanpa beliau bertanya pun beliau akan tahu jawabannya para sahabat seperti apa. Beda mungkin dengan kebanyakan orang sekarang yang mengaku muslim, yang mengaku anak-anak kaum muslimin. Ditanya diberikan pertanyaan tentang ilmu agama, ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, belum tentu banyak yang mau. Beda kalau itu sudah diberikan ilmu tentang materi yang bisa mendatangkan keuntungan hari ini, cenderungnya banyak orang yang akan mendengarkan. Tapi para sahabat tidak, mereka akan lebih bersemangat dengan ilmu syar'i, dengan ilmu agama yang disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau pun tahu bagaimana herosnya para sahabat. Tapi seperti itulah metode Nabi SAW. Beliau punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya para sahabat itu ya tanabbah, akan benar-benar konsentrasi dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, ini uslub su'al wal jawab. Maka beliau pun bertanya, ala adullukum, ala, maukah aku tunjukkan, maukah ini? Jadi ala itu sebetulnya adalah kalimat untuk menarik perhatian orang-orang dengan ala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga banyak di dalam Al-Qur'an, ala, ala. Dalam bahasa Arab, kalau orang sudah mengatakan ala, berarti yang mendengar itu pasti akan konsen dengan pernyataan berikutnya. Nah, Nabi SAW menyebutkan, ala adullukum ala, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang Allah bihil khotoya, yang bisa menghapuskan dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan bisa menaikkan derajat. Jawabannya sudah barang tentu, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Taib. Lantas beliau sebutkan tiga perkara, tiga amalan soleh yang bisa menghapuskan dosa dan menaikkan derajat dengan lebih cepat. Awalan yang pertama adalah isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu tatkala kondisi-kondisi sulit. Nah, kalau berkaitan dengan wudu itu berkaitan dengan air. Kondisi sulit yang berkaitan dengan air adalah saat dalam musim syita, musim dingin, di mana air itu kondisinya sangat dingin. Cenderungnya orang itu tidak mau untuk bersentuhan dengan air. Nah, dalam kondisi seperti itu, menyempurnakan wudu selama tidak bermadharat itu lebih utama, dengan harapan ketika dia menyempurnakan wudunya, Allah akan hapus dosa-dosa dengan wudu itu dan Allah akan angkat derajat. Kenapa? Dia berusaha untuk tetap menyempurnakan wudu dengan syarat tadi ya, tidak menimbulkan bahaya bagi jasmani. Jadi itu bukan tebak-tebakan, itu harus real, harus dengan apa namanya adzanul ghalib atau dzanur rajih. Kalau saya pakai, saya bisa sakit. Demikian-demikian, bukan hanya saya pakai subuh ini airnya dingin sekali, agak sedikit menggigil, kemudian demam, tapi nanti jam 8 sudah biasa lagi. Ini bukan dzanur rajih, dia harus tetap menggunakan air tersebut. Kecuali ketika dia paksa menggunakan air yang dingin itu, kemudian sakit berhari-hari sakitnya. Nah, ini madaratnya lebih, maka boleh untuk dia tidak menggunakan air yang terlalu dingin tersebut. Ini air yang terlalu dingin, maka kalau hanya air sekedar dingin saja lebih baik dipakai untuk berwudu. Mafhum? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid, yani an yaqsidal insanu al masajida, memperbanyak langkah kaki menuju masjid, yaitu seorang keluar dari tempatnya memang sengaja untuk menuju masjid. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika waktu-waktu sholat. Ketika waktu-waktu sholat, dengar adzan subuh, dia kemudian keluar dari tempatnya, dari rumahnya, dari tempat tinggalnya menuju masjid, melangkah kakinya. Satu langkah itu akan menghapus dosa, langkah yang berikutnya menaikkan derajat. Maka semakin jauh rumah dia dari masjid, seharusnya dia semakin bahagia. Kenapa? Langkah kakinya akan semakin banyak, maka dosa yang akan diampuni itu juga semakin banyak, dan tingkatannya pun akan semakin tinggi, karena satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Tayyib. Ini yang seharusnya. Tapi kebanyakan orang sekarang semakin jauh dari masjid semakin malas, semakin berat untuk datang ke masjid. Tayyib. Boleh tidak datang ke masjid menggunakan kendaraan, pakai motor, pakai sepeda, pakai mobil menuju ke masjid? Boleh? Boleh. Apakah teranggap juga sebagai langkah kaki di mana satu kali putaran roda penuh, satu kali penuh dianggap sebagai satu langkah, putaran roda penuh berikutnya dianggap langkah yang berikutnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, tapi menurut Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-ajalah, putaran roda dari kendaraan itu juga bisa dianggap sebagai langkah. Kalau itu mewakili, Tapi syaratnya rumahnya dengan jarak yang cukup dia menggunakan kendaraan itu. Tapi kalau jaraknya dekat dan bisa ditempuh dengan jalan kaki, lebih baik dengan jalan kaki. Mafhum? Jadi hukum asalnya jalan kaki terlebih dahulu. Mau pakai motor boleh? Boleh, silahkan. Baik, insya Allah juga tetap sama. Baik, karena tujuan yang mengeluarkan dia dari rumah menuju masjid juga sama. Harapannya juga sama. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang kedua. Yang ketiga, intidharu sholati ba'da sholah. Menunggu setelah selesai waktu sholat untuk datangnya waktu sholat berikutnya. Ya'ani annal insana min syiddati syauqihi ila sholawat kullama faragha min sholatin fa idza qalbuhu muta'alliqun bis sholatil ukhra yantadhiruha. Yaitu seorang manusia karena saking besar cintanya kepada sholat, kullama faragha min sholatin, setiap kali selesai satu waktu sholat, fa idza qalbuhu, ternyata hatinya itu muta'alliqun, masih terikat bis sholatil ukhra, dengan waktu sholat berikutnya. Maksudnya bagaimana terikat dengan waktu sholat berikutnya? Dia menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Dia menunggu untuk bisa menunaikan sholat pada waktu berikutnya. Taib. Yantadhiruha, sehingga dia benar-benar menunggunya. Fa inna hadza yadullu ala imanihi. Orang yang seperti ini hatinya tertaut. Dia rindu kepada sholat berikutnya. Dia ingin datangnya waktu sholat berikutnya, sehingga berharap untuk segera datang waktu sholat berikutnya, menunjukkan ala imanihi wa mahabbatihi, terhadap keimanannya, menunjukkan cintanya, menunjukkan kerinduannya terhadap sholat-sholat yang agung itu. Maka dari sisi inilah Rasulullah SAW beliau mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis sholah, dan dijadikan untukku, kata Nabi SAW, qurratu ain, penyejuk mata, penyegar mata, istirahatnya, refreshingnya itu fis sholah, dengan menegakkan sholat. Ini Nabi SAW. Jadi datang sholat sekarang itu sebagai qurratu ain, sebagai penyegar mata, penyejuk mata, sebagai refreshing, istirahat dari penatnya aktivitas duniawi. Maka dia akan menunggu waktu sholat berikutnya sebagai refresh juga, sebagai penyejuk mata juga. Maka ketika datang waktu sholat, dia kerjakan nikmat. Seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana yantadhiru sholah ba'da sholah fa inna hadza mimma yarfa'u Allahu bihi ad-darajat wa yukaffiru bihi al-khataaya was-sayyi'aat. Ketika seorang itu menunggu untuk datangnya waktu sholat berikutnya, maka itulah tanda di mana Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akan menghapuskan dosa-dosanya dan menaikkan derajat-derajat dia. Tapi menunggu satu waktu sholat untuk datang waktu sholat berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud intidharu sholah ba'da sholah, menunggu waktu sholat untuk datang waktu sholat berikutnya, itu harus ada di dalam masjid, harus duduk di masjid sampai datang waktu sholat berikutnya? Contoh tadi maghrib, kita sudah sholat kan, selesai sholat kita masih tetap berada di dalam masjid menunggu datangnya sholat isya. Ketika datang sholat isya, kita kerjakan sholat isya, baru setelah itu berpaling pergi keluar dari masjid. Apakah disyaratkan harus seperti ini? Yang namanya intidharu sholah? Tidak. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, beliau ketika membahas Riyadhus Shalihin juga selesai dars, beliau ditanya tentang makna intidharu sholah. Apakah harus yang namanya intidharu sholah itu nunggu di dalam masjid sampai datangnya waktu sholat berikutnya? Kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak. Jadi tidak khusus. Yang dimaksud di dalam hadis ini beda dengan hadis yang lain. Nanti kita akan sebutkan hadis yang lain. Hadis ini maksudnya adalah umum. Setelah selesai satu waktu sholat, kemanapun kamu beraktivitas, hatimu itu masih terikat akan datangnya waktu sholat berikutnya. Mafhum? Jadi meskipun bekerja, meskipun beraktivitas, meskipun begini, meskipun begitu, tapi hatinya itu menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Itu masuk. Jadi tidak khusus harus duduk di masjid. Sedangkan yang untuk duduk di masjid itu hadis yang berbeda. Hadis yang berbeda. Ketika apa namanya seorang itu selesai dari sholat, kemudian dia tetap duduk di tempat sholatnya sampai datang waktu sholat berikutnya, maka meskipun dia tidak sholat, itu teranggap sebagai dia sholat. Jadi keutamaannya berbeda. Kalau antum mau tetap teranggap sholat, ya duduk di masjid sampai datang waktu sholat berikutnya. Di situ meskipun antum tidak sholat, meskipun antum hanya membaca Al-Quran atau antum hanya bermajlis, tapi menunggu tetap di dalam masjid, tidak keluar dari masjid sampai datang waktu sholat berikutnya, kemudian dikerjakan waktu sholat itu, antum teranggap seperti sedang sholat. Enak kan? tidak sholat tapi teranggap seperti sedang sholat itu kalau menunggu di dalam masjid. Taib. Kalau mau keutamaan ini ya tafadhol, tinggal di masjid sampai waktu sholat berikutnya. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis yang bisa kita bahas, atau afan masih ada satu kata yang belum kita jelaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalikum ribat, itulah yang dinamakan dengan ar-ribat. Kalau mendengar kata ribat itu cenderungnya adalah berkaitan dengan jihad, karena memang demikian. Ribat di dalam bahasa Arab itu adalah iqamah ala jihadil adu bil harb, yaitu kita menegakkan peperangan untuk memerangi musuh. Itu namanya ribat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan amalan-amalan tadi, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi sulit, kemudian kathratul khutu ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, yang ketiga menunggu waktu sholat sampai waktu sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat, kata Nabi, itulah ribat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya ribat? Karena itu inti dari ibadah. Itu inti dari ibadah. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, wa hadza min a'zamil a'mal, falidzalika syabbaha bihi ma dzakarahu minal af'alish shalihah. Ketika ribat di dalam jihad itu adalah amalan yang paling besar, menjaga perbatasan tatkala berjihad. Jadi ada kemungkinan hidupnya itu kecil dibandingkan kemungkinan mati syahidnya. Itu ribat dalam jihad. Nah, karena keutamaan ribat dalam jihad fi sabilillah, maka syabbaha bihi sallallahu alaihi wasallam ma dzakara minal af'alish shalihah wal ibadah fi hadzal hadis. Taib. Ai annal muwadhabah ala thahara wassalah wal ibadah kal jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan amalan-amalan soleh dan ibadah di dalam hadis ini. Yang dimaksud adalah muwadhabah ala thahara, menjaga kontinuitas keberlangsungan ibadah itu, baik menjaga apa namanya muwadhabah ala thahara, kontinuitas dalam bersuci, kemudian dalam melaksanakan sholat dan dalam ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan soleh yang lain, itu butuh effort, butuh tenaga, butuh kesungguhan. Maka sama seperti orang berjihad, tidak mungkin kan orang berjihad malas-malesan dapat pahala jihad, tidak, dan tidak akan mungkin tergambar orang keluar jihad kok malas-malesan. Dia keluar jihad itu sudah tinggi keimanannya, sudah kuat azamnya, meninggalkan anaknya di rumah, meninggalkan istrinya di rumah, meninggalkan hartanya di rumah, meninggalkan kebahagiaan, kesenangannya di rumah. Dia berangkat menjemput maut. Tidak tergambar orang mau berangkat jihad kok malas, orang berangkat jihad kok begini kok begitu, lembek, tidak mungkin. Nah, seperti itu amalan soleh. Yang disebut dengan ribat adalah ketika engkau bersungguh-sungguh dalam amalan soleh itu, tidak bermalas-malasan, tidak lemah semangatnya dan seterusnya, baru itu dikatakan sebagai ribat. Thayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini mungkin ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idznillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.